sayang haus rindu aliran sungaimu hatiku tak tahan menunggumu bagai menanti datangnya hujan begitupun jiwaku Tuhan hanya Engkau pribadi dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah menanti datangnya hujan begitupun jiwaku Tuhan hanya Engkau pribadi tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu.